من لا يخشع ومن نفس لا تشبع من علم لا ينفع من دعاء لا يسمع اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Setelah lama berapa hari kita berpisah, alhamdulillah kita dapat bertemu lagi di pagi yang cerah untuk memulai kajian salah satu kitab fikih dari ulama Syafi'iyah. Kita masih dalam pembahasan salat Jumat di syarat yang kelima yaitu khutbah. Dan insyaallah akan kita mulai lagi untuk sekarang ini. Baik, silakan lanjutnya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma taghfir li shaykhina wa liwalidayhi wa lisami'in wa lijami'il muslimin. Qala al-imam al-allamah an-nawawi rahimahullah ta'ala wa rabi'u qira'atu ayatin fi ihdahuma. Baik, kita masih dalam syarat yang rukun ataupun syarat dalam menegakkan salat Jumat yang kelima yaitu harus adanya dimulai dengan dua khutbah. Rukun yang pertama dalam khutbah adalah membaca hamdalah, yang kedua salawat kepada Rasulullah, yang ketiga adalah wasiat. Nah, wasiat dengan takwa. Sekarang kita lanjut kepada rukun yang keempat di dalam dua khutbah. Beliau mengatakan yang keempat, rukun yang harus tercapai di dalam khutbah adalah qira'atu ayatin fi ihdahuma. Harus ada membaca satu ayat minimal dalam salah satu khutbah. Baik khutbah yang pertama ataupun khutbah yang kedua. Satu ayat yang dimaksud di sini berarti tidak boleh separuh ayat. Berarti, dan juga yang dimaksud satu ayat di sini adalah satu ayat yang mukhimah, yang bisa dipahami dengan dibaca satu ayat saja, yang tidak harus, tidak ada hubungannya dengan ayat, bisa dipahami walaupun satu ayat saja yang dibaca bisa dipahami. Tidak, bukan ayat yang baru bisa dipahami kalau tahu ayat sebelumnya ataupun ayat setelahnya, seperti dimisalkan dalam syarah, seperti membaca surat ayat Tsummanawwah. Apa maksudnya Tsummanawwah? Ini adalah berhubungan dengan ayat yang sebelumnya. Jadi ini tidak cukup untuk rukun di dalam khutbah Jum'at. Jadi harus satu ayat yang bisa terpahami. Nah, ada pendapat yang baik mengatakan yang wajib dibaca cuma di khutbah yang pertama. Baik, ada pendapat juga yang baik yang mengatakan harus di kedua-dua khutbah. Khutbah yang pertama dan khutbah kedua harus dibacakan ayat. Nah, cuma ada pendapat yang baik juga mengatakan tidak wajib membaca ayat. Namun yang kuat di dalam pendapat Imam Mazhab Syafi'i adalah wajib membaca ayat di salah satu dua khutbah. Baik di khutbah pertama ataupun di khutbah yang kedua. Rukun yang kelima yang harus tercapai dalam dua khutbah adalah ma yaqa'u alaihi ismu du'ain. Sesuatu minimal yang dinamakan doa. Minimal yang bisa disebut sebagai doa. Untuk kaum mukminin. Yani Allahumma ighfir lil mukminin, sudah cukup. Walaupun tidak ada mukminatnya karena akan masuk di dalamnya juga mukminat di dalam kaum mukminin. Dan rukun yang kelima ini hanya wajib di khutbah yang kedua saja. Dan pendapat yang dhaif mengatakan ini pun tidak perlu, tapi yang rajih adalah wajib. Nah, ini alhamdulillah kita sudah menyebutkan syarat-syarat ataupun rukun-rukun di dalam khutbah Jumat. Baik. Wa yustarabu kaumna radiyatan mutarabatan ahkan salatatul ula. Baik. Dalam khutbah tadi yang telah kita sebutkan rukun-rukunnya, beliau menyebutkan wa yushtaratu kaunuha, haruslah khutbah ini yang rukun-rukun khutbah yang lima tadi ini harus dibaca dalam bahasa Arab. Harus dibaca di dalam bahasa Arab. Ini dalil mereka adalah karena para sahabat yang menguasai daerah-daerah yang bukan Arab untuk menyebarkan agama Islam, mereka tetap khutbah di sana dalam bahasa Arab. Jadi harus dengan bahasa Arab. Murattabat al-arkan, harus berurutan rukunnya. Rukun yang mana? As-salatatil ula. Apa itu? Alhamdulillah, salawat, wasiat taqwa. Tidak boleh dibolak-balik. Tidak boleh wasiat taqwa dulu, baru alhamdulillah, kemudian salawat. Tidak boleh salawat dulu, baru alhamdulillah, ataupun wasiat taqwa. Tidak boleh. Ini beliau katakan, nanti insyaAllah akan di disebutkan oleh Imam Nawawi apa yang rajihnya menurut beliau. Baik. Nah, jadi khutbah juga harus setelah zawal, ketika masuk sholat waktu Jumat. Tidak boleh di luar waktu Jumat, kemudian sampai masuk waktu Jumat khutbahnya. Tidak boleh, tetap harus setelah masuk waktu Jumat. Baik. Dan berdiri di kedua khutbah kalau memang imamnya mampu ataupun khatibnya mampu. Dan di antara syaratnya juga harus ada duduk di antara dua khutbah sebagai pemisah antara dua khutbah ini. Nah, di antara syaratnya juga adalah harus diperdengarkan khutbah ini kepada 40 orang. Ya, sebagaimana harus menghadiri sholat Jumat 40 orang termasuk imam. Begitu juga khutbah ini harus diperdengarkan kepada sebanyak 40 orang. Al-kamilin. Arba'in kamilin. Yang mereka adalah orang yang tercapai di dalam mereka orang-orang yang wajib hadir Jumat. Jadi bukan musafir, bukan perempuan, bukan budak dan lain sebagainya yang telah kita lalui. Baik. Wal jadid, pendapat yang jadid dari Imam Syafi'i mengatakan annahu la yahkumu alaihimul kalam, tidak diharamkan bagi pendengar itu para jamaah untuk berbicara. Ini pendapat yang jadid dari Imam Syafi'i. Karena dalil mereka sebagaimana bolehnya sahabat berbicara dengan Nabi ketika meminta hujan, ketika disuruh untuk sholat dua rakaat tahiyatul masjid sebelum duduk, ada pembicaraan dengan Nabi. Nah, mereka mengkiaskan boleh juga kepada para jamaah yang lain. Allah alam, ini adalah pendapat yang jadi. Dan diam itu hanya disunatkan saja. Baik, Allah alam. Nah, cuma Imam Nawawi ketika mengatakan murattabat al-arkan ats-salatsatul ula, beliau lebih merajihkan, lebih menguatkan bahwasanya al-afdal paling kuat anna tartibal arkan laisa bisyart. Karena urutan-urutan rukun yang tiga yang pertama tadi yang dikatakan wajib oleh Imam Rafi'i, beliau mengatakan bukan syarat. Jadi tidak mengapa untuk dibolak-balik. Wallahu a'lam. Wal azhar istirathun muwalah. Baik, pendapat yang paling kuat juga adalah disyaratkan harus muwalah. Tidak boleh terpisah antara rukun-rukun yang di dalam satu khutbah dalam waktu yang panjang. Tidak boleh terpisah antara khutbah satu dengan khutbah yang kedua dengan waktu yang panjang. Tidak boleh terpisah juga antara khutbah dengan sholat dalam waktu yang panjang. Inilah di antara pendapatnya mazhab Syafi'iyah dalam masalah khutbah ini. Nah, dan juga disyaratkan di dalam khutbah harus taharah dari hadas, wat taharah dari khabath, suci dari hadas dan suci dari najis, wat satri juga harus menutup aurat. Karena apa? Karena setelah khatib khutbah langsung turun, tidak ada lagi dikisahkan Rasulullah turun dari mimbar wuduk dulu, pakai baju dulu untuk menutup aurat, tidak. Langsung turun untuk memimpin sholat. Ini dikatakan, maka disyaratkan untuk suci dari hadas, suci dari najis, dan menutup aurat. Dan disunatkan untuk khutbah, ini sekarang masuk ke sunat-sunatnya. baik, disunatkan untuk khutbah di atas mimbar. Aw murtafa'in, atau tempat yang tinggi. Ini semua adalah untuk tabligh, untuk memperdengarkan ke seluruh orang, agar seluruh orang bisa melihat adanya khatib yang sedang berbicara. Makanya diperlukan untuk tempat yang tinggi. Wa yusallimu 'ala man 'inda al-mimbar. Wa yusallimu 'inda man 'ala man 'inda al-mimbar. Ketika imam khatib masuk, salam dulu bagi orang-orang yang dekat sini. Assalamualaikum. Ya, dia ke arah naik ke mimbar. Jadi ketika masuk duluan, yusallimu 'inda man 'ala man 'inda al-mimbar. Di depan-depan mimbar disalam dulu. Baik. Wa ana baca, lanjut. Wajib bilang alaihim tidak sahaja. Dan ketika sudah naik, menghadap ke mereka, menghadap kepada seluruh jamaah, kemudian. Wajib salim alaihim. Jadi yang tadi cuma salam kepada yang di depan mimbar saja. Itu salam sebagai orang yang baru masuk masjid. Kemudian kalau sudah naik ke mimbar, baru menghadap kepada seluruh orang, kemudian menyalami, mengucapkan salam untuk semua orang. Kemudian duduk. Kemudian azan. Nah, disunatkan juga kalau khutbah itu an yakuna balighatan. Ucapan-ucapan yang menarik untuk didengar. Balighah itu seperti dalam balaghah, balaghah adalah kosakata ataupun tata bahasa yang menarik. Bukan hanya sekedar nahunya tercapai, tapi ada balaghahnya. Gini juga balighah yang namanya itulah namanya khutbah. Harus ada ungkapan-ungkapan ataupun kata-kata yang menarik untuk didengar. Mafhumatan dan dipahami, tidak dibacakan filsafat di dalamnya. Qasiratan yang disunahkan juga untuk ya tingkat-tingkat saja. Baik. Wala yaqtu yaminan wa shimalan fi sayyin minha. Nah, dan juga disunahkan khatib tidak menoleh-menoleh di dalam khutbahnya, tidak menoleh ke kiri dan ke kanan. Ini yang sering kita praktekkan misalnya ya. Baik. Tidak menoleh ke kiri dan ke kanan, jadi harus tetap tegak saja. La yaqtu yaminan ke kanan, tidak menoleh ke kanan, wala shimalan juga ketika ke kiri fi sayyin minha dalam khutbahnya, selama khutbahnya tidak menoleh ke kiri dan ke kanan. Wayaqtamidu ala sayfin aw asan wa nahri. Kemudian wayaqtamidu bertumpukan dengan pedang, ini sunnah, bertumpukan dengan pedang dan dengan atau dengan kayu wa nahri, tongkat dan lain sebagainya. Nanti insyaallah akan kita datangkan pedang di sini ataupun tongkat. Baik. Baik, jadi sunahkan yang tadi disyaratkan harus duduk. Berapa panjang duduknya itu? Wayakunu julusuhu, lamanya duduk di antara dua khutbah nahwa surat al-ikhlas. Ya, sekedar seperti membaca surat al-ikhlas, itulah batasannya dia duduk. Baik. Baik. Kalau sudah selesai khutbah, langsung muadzin untuk iqamah. Yang harus mualah, yang seperti tadi harus berkesinambungan. Tidak boleh terputus waktu yang panjang antara sholat dengan khutbah dengan sholat. Nah, dan segera imam turun dari mimbar untuk menuju ke tempat imam. Ke tempat sholatnya imam. Baik, ketika selesai muadzin melakukan qomat. Nah, dan disunahkan di dalam sholat Jumat membaca di rakaat yang pertama surat Jumat, dan pada rakaat yang kedua adalah surat Munafiqin Jahran. Beda dengan sholat zuhur. Sholat Jumat ada pembedaannya, yaitu disunahkan untuk membaca secara jahat. Baik, kita selesai masalah syarat-syarat untuk Jumat. Kita lanjutkan kepada sunat-sunat Jumat. Baik. Qasrun fil afsal mustahabbati fil jum'ati wa ghairiha. Naam. Yusannu ghusl li hadiriha. Baik, disunnahkan bagi orang yang menghadiri salat Jumat untuk mandi. Baik, mandi sudah kita sebutkan apa itu, bagaimana proses mandi. yang namanya mandi itu harus terbasahkan seluruh anggota badan. Bukan mandi biasa seperti kita tidak mencuci rambut. Itu bukan mandi syar'i dinamakannya. Jadi harus terbasuhkan seluruh anggota badan. Itu namanya mandi. Ada pendapat yang dhaif mengatakan bahwasanya disunnahkan juga mandi Jumat bagi seluruh orang. Baik itu bukan orang yang mau menghadiri Jumat. Seperti wanita misalnya, ataupun musafir. Jadi disunnahkan juga. Cuma ini pendapat yang dhaif. Baik. Kapan waktunya? Baru dinamakan waktu itu adalah waktu mandi Jumat. Mulai kalau setelah fajar itu sudah dinamakan mandi Jumat. Beda nanti kalau di sholat Aid. Sholat Aid disebutkan dari mulai nisfil lail. Insyaallah akan kita dapatkan nanti. Ada dekat waktu mandinya dengan waktu mau berangkatnya ke masjid. Wa taqribuhu min dhahabi. Waktu mandinya dekat-dekat dengan waktu mau berangkat dia ke masjid, itu lebih afdal. Nah, lebih nampak bersih. Baik. Baik. Kalau memang tidak mampu mandi, karena sebab-sebab yang sudah disebutkan dalam orang yang untuk bertayamum, tidak mampu menggunakan air, ataupun memang tidak ada air, atau terhalangi untuk menggunakan air, atau ada kebutuhan untuk tidak bisa menggunakan air, dan lain sebagainya, berarti dia sekarang ajaza, tidak mampu. Tayammama fil Allah. Maka dia melakukan tayammum untuk mencapai sunnahnya mandi Jumat. Baik. Baik. Dan di antara ini kita membicarakan ini mandi Jumat. Nah, kemudian muallif membawakan mandi-mandi yang sama dengan mandi Jumat. Maksudnya yang hukumnya sama-sama sunnah, yaitu ghuslul 'ain. Mandi untuk salat 'ain. Wal kusuf, mandi untuk salat kusuf, baik kusuf itu gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Wal istisqa, untuk menghadiri salat istisqa juga disunahkan untuk mandi. Wal ghasilil mayyit, baik bagi orang yang memandikan jenazah. Jadi tidak wajib, cuma disunnahkan saja dia untuk mandi setelah memandikan jenazah. Begitu juga disunnahkan bagi orang yang gila dan orang yang pingsan, disunnahkan untuk mandi idza afaqa, kalau memang mereka sadar. Yang jalan juga sunnah adalah orang kafir yang masuk Islam juga disunnahkan untuk mandi. Dan mandi-mandi dalam proses ibadah haji banyak, seperti yang pertama ketika mau ihram, kemudian mau tawaf, dan mau apa lagi banyak, cuma tidak disebutkan dalam syarah, juga tidak disebutkan yang semua-semua mau memasuki ke satu tempat yang di situ masya'iril haram ataupun tempat-tempat melakukan manasik, itu berbeda-beda tempat, dan setiap mau memasuki itu disunnahkan untuk mandi. Ini adalah proses ibadah haji. Di antara yang disebutkan tadi ini semua, akaduha, yang paling dianjurkan, disunnahkan, sunnah mu'akkadah adalah ghuslu ghasilil mayyit, yaitu mandinya orang yang memandikan setelah memandikan jenazah. Ini yang lebih sunnah. Tsumal Jum'ah. Kemudian yang berikutnya yang lebih sunnah lagi setelah memandikan mayat adalah mandi Jum'ah. Baik. Nah, adapun pendapat yang ini pendapat yang berarti ini adalah pendapat yang jadid. Wa akatahu. Adapun yang sebaliknya berarti sebaliknya Jum'ah dulu yang lebih afdal, yang lebih mu'akkad, kemudian baru mandi orang yang memandikan Jumat. Ini adalah pendapat yang qadim. Usul qadimu huna abhar, wa rajahamun aksarun, wa hadithuhum sahihatun kathira, wa lisa min jamidi hadithun sahihun, wa Allah ma'lam. Ya, cuma beliau mengatakan, al-qadim huna abhar, pendapat yang lamalah yang lebih kuat, yaitu yang mengatakan mandi Jumat lebih mu'akkad, lebih ditekankan daripada mandinya orang yang memandikan jenazah. Baik. warajahul atharun, dan pendapat ini dirajihkan oleh banyak para ulama Syafi'iyah. Wahih wa ahadithuhu sahihah katsirah, dan hadis-hadis yang menerangkan tentang ini sahih dan banyak. Walaysa lil jadid haditsun sahih, ataupun pendapat jadid dan bukanlah pendapat yang jadid yang mengatakan mandi orang yang memandikan mayit lebih muakkad daripada Jum'at, ini tidak ada hadis yang sahih. Baik, wallahu a'lam. Wa takfiru ila al-mahdiyan bi takinatin. Baik. Ini kemudian disebutkan ya tadi mandi di antara sunnah-sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan pada hari Jumat bagi orang yang ingin menghadiri salat Jumat. Kemudian boleh menyebutkan wattabkiru ilaiha masyian. Dan bersegera menuju salat Jumat dengan cara berjalan kaki. Ini dimulai dari terbitnya fajar. Terbitnya fajar sudah disunnahkan untuk menghadiri salat Jumat. Baik. Ini bagi siapa? Li ghairil khatib. Selain khatib, karena khatib dianjurkan untuk di akhir-akhir waktu Jumat. Nah, karena kalau dia sudah masuk masjid untuk khutbah, maka malaikat akan menutup buku catatan orang yang menghadiri salat Jumat. Nah, jadi kalau khatib dianjurkan untuk di akhir-akhir mau hendak melakukan khutbah, beda dengan para jamaah yang lain. Baik. Baik. Dan juga disebutkan sini bisa kinatin dengan tenang, tidak tergesa-gesa. Ini seperti menghadiri salat jamaah. Bisa kinatin wa waqar. Baik. Wa an yastaghila fi tariqihi, menyibukkan diri dalam perjalanan menuju ke salat Jumat, bi awa hudurihi, dan ketika sedang hadir di dalam masjid untuk menunggu salat Jumat, bi qira'atin au dzikrin, dengan membaca Al-Qur'an ataupun berzikir. Baik. Wala yatakhatta. Baik. Wala yatakhatta, dan jangan melangkahi orang. Ini diantara adab ataupun sunnah orang yang menghadiri salat Jumat. Wala yatakhatta maksudnya apa? Jangan melangkahi riqaban nas, melangkahi orang yang masuk dari luar ingin duduk di tengah. Nah, ini tidak dianjurkan seperti ini. Disebutkan di dalam syarat illa imam, kecuali imam, karena imam butuh untuk maju ke depan. Wa illa idza adinahu, kecuali juga kalau dibolehkan, diizinkan, tidak dimakruhkan, adalah kalau memang diizinkan oleh orang yang kita ingin lewati. Kemudian disebutkan dalam syaratnya juga la hayaan, dan diizinkan ini bukan gara-gara enggak enakan. Ini yang saya sebutkan, maksudnya disebutkanlah fikih perasaan. Jangan sampai kita diizinkan untuk melewati dia hanya gara-gara enggak enakan. Sebenarnya enggak, dia enggak mau memberikan izin. Jadi yang lebih baik, janganlah kita melewati orang. Ini akan menyakiti dia. Akan mengganggu sekali dengan melewati. Lagi baca Quran harus begini. Ya. Dari zikir harus melewati, geser-geser seperti itu. Jadi lebih baik agar ini tidak terjadi, maka stop yang di depan ini yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Baik. Wa anta tayyana bi ahsani thiyabihi wa tayyibin wa idza lam yakun fa liwadhi'in. Baik. Wa anta tayyana, hendaklah kita berhias yang mau menghadiri salat Jumat bi ahsani thiyabihi, dengan pakaian yang paling bagus. Allah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disediakan pakaian khusus untuk salat Jumat dan salat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Jangan dipakai kecuali untuk dua itu saja. Ini dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tayyibin, hendaklah memakai minyak wangi. Wa izalatu adh-dhufri wa ar-rihi, dan menghilangkan dari badan kuku-kuku yang panjang dan juga bau-bau yang tidak sedap. Dengan memakai apa saja yang penting menghilangkan semua itu. Qultu wa aghfar kaffa yawma wa Imam Nawawi menambahkan, yang tadi semua disebutkan dalam Muharrar, yang beliau boleh menambahkan, di antara sunnah pada hari Jumat adalah wa an yaqra al-kahf, membaca surat al-kahfi. Yaumaha, pada harinya, wa lailataha, pada malam Jumatnya. Wa yukthira min ad-du'a wa salati 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baik, wa yukthira ad-du'a, dan memperbanyak doa di dalam di hari Jumat, karena itu waktu mustajabah. wassala ala Rasulillah, dan memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa yahrumu ala al-jum'ati at-tashaghul bil ba'i wa ghairihi ba'da shuru'i al-adhan baina al-jayn al-khatib. Wa yahrumu ala al-jum'ah, diharamkan bagi orang yang wajib menghadiri salat Jumat. Dzil Jumat, orang yang wajib menghadiri salat Jumat. Itu yang sering disebutkan pada syarat pada matan yang sebelumnya dengan kamilin, kamilin hadirin, arba'ina kamilin. Mereka adalah orang yang wajib menghadiri salat Jumat. At-tashaghulu bil bay', menyibukkan diri melakukan transaksi jual beli. Wa ghairihi dimaksudkan wa ghairihi minal 'uqud. Dan selain itu dari transaksi-transaksi yang lain. Contohnya apa? Ya, contohnya seperti misalnya dokter yang sedang melakukan transaksi juga. Kemudian sewa menyewa, yang jelas transaksi-transaksi seperti jual beli. Dalam syarah juga disebutkan waqona'i, pekerjaan-pekerjaan lain di kantor. Nah, itu juga termasuk diharamkan. Itu termasuk dari wadarul bay', maka tinggalkanlah jual beli. Di sawah misalnya juga termasuk, karena itu termasuk termasuk pekerjaan as-sana'i yang disebutkan dalam syarah. Kapan itu dilarang? Ba'da syuru' fil adzan baina yadayil khatib. Setelah ada terdengarnya azan yang dikumandangkan ketika khatib sudah naik mimbar. Adapun sebelum naik mimbar ini tidak diharamkan melakukan itu. Karena ini yang dilakukan oleh Utsman, azan yang pertama yang dilakukan di pasar untuk memperdengarkan kepada orang bahwasanya waktu Jumat hampir dekat. Yang jelas itu bukan azan yang mengharamkan jual beli, azan yang pertama. Nah, cuma Imam Nawawi mengatakan, dalam mazhab Syafi'i dikatakan, fa in ba'a sahha, memang dilarang jual beli ketika sudah azan yang kedua di hari Jumat. Cuma kalaupun terjadi jual beli, jual belinya sah, namun dia cuma diharamkan saja. Dia cuma berdosa. Nah, beda dengan ada mazhab yang lain, Allah a'lam mungkin itu mazhab Hambali. Mereka mengatakan jual belinya juga tidak sah, karena larangan itu jelas untuk mengatakan wazarul bay'. Cuma yang mazhab Syafi'i mengatakan ini tidak ada hubungannya dengan pelarangan itu, cuma pelarangan agar menghadiri salat Jumat. Nah, cuma kalau memang terjadi jual belinya sah, cuma dia haram saja. Ini khilaf para ulama tentang sah atau tidaknya. Nah, yang tadi haramkan kalau sudah azan. Wa yukrahu, dimakruhkan jual beli tadi dan transaksi-transaksi yang lain dan pekerjaan-pekerjaan yang lain, cuma makruh saja hukumnya qoblal azan, sebelum azan, ba'da zawal, namun sudah tergelincir matahari. Nah, mungkin karena di zaman dahulu orang baru azan untuk salat Jumat itu kalau khatibnya yang naik. Jadi tidak ada jamaah yang ada khatib mana khatib mana. Khatibnya naik baru azan. Kalau sekarang khatibnya kalau enggak naik ada yang gantikan langsung. Karena waktunya sudah datang. Jadi bukan dengan waktu sebenarnya tapi dengan naiknya khatib. Baik, wallahu taala a'lam. Baik, kita baca sedikit lagi. Fadlun fi bayan ma yahdhuru bi idrak al-jum'ah. Baik. Man adraka ruku' ats-tsaniyati adraka al-jum'ah. Baik. Sekarang seperti salat jamaah juga tentang mendapatkan jamaah itu kapan, jamaah kapan, dan ini juga dibahas di dalam masalah Jumat. Cuma ini dikhususkan dibahas dalam masalah Jumat, kenapa? Karena kalau salat jamaah yang telah kita bahas, itu kalau mendapatkan, bagaimanapun mendapatkan salat imam, baik mendapatkan satu rakaat, mendapatkan rakaat terakhir, mendapatkan salam, salatnya sama, tidak masalah. Sedangkan dalam masalah Jumat ada pembahasan lebih terkhusus, karena apa? Kalau tidak tercapai syarat ini, maka dia harus sholat zuhur, walaupun dia sholat di belakang imam. Imamnya sholat Jumat, namun dia sholat zuhur. Maka dikhususkan lagi pembahasan ini dalam masalah Jumat. Beliau mengatakan, man adraka ruku'at tsaniyati, barang siapa yang sempat mendapatkan ruku' bersama imam di rakaat yang kedua, di dalam sholat Jumat, adrakal jum'ata, maka dia mendapatkan sholat Jumat. Apa batasan minimal mendapatkan rukuk imam? Yaitu tempat tuma'ninah kita dan imam belum mengangkat kepalanya dari rukuknya. Jadi standarnya imam, bukan makmum di belakangnya. Bayuqalli ba'da salami imam, maka dia melanjutkan, dia masbuk, melanjutkan setelah salami imam, tambahkan satu rakaat saja. Berarti dia sekarang at-tarakal jum'ah, mendapatkan salat jum'ah, hukum salat jum'ah, berarti dia tetap salat dua rakaat. Jadi satu rakaat bersama imam, satu rakaat salat sendiri. Wa in adraka ba'dahu fataqnu fa yuzu ba'da salatihi dhuhran aw 'asr. Wa in adrakahu walaqalaqun ma'mum, yang tadi masbuk, mendapatkan imam sedang rukuk di rakaat yang kedua. Yang kedua ini, kita kasus yang kedua, wa in adrakahu ba'dahu, apabila dia mendapatkan imam ba'dahu ba'da rukuk, mendapatkan i'tidal sekarang. Fitaniyati, di dalam rakaat yang kedua, fatatku, maka dia sekarang tertinggal dari sholat Jum'at, tidak mendapatkan sholat Jum'at. Apa yang harus dilakukan kalau begitu? Tetap dia ikut imam, biar mendapatkan pahala jamaah, tetap dia ikut imam. Fayutimu ba'da salamihi dhuhran arba'an, maka dia melanjutkan setelah imam salam, empat rakaat. Karena tidak mendapatkan satu rakaat pun bersama imam. Nah, jadi dia tetap melanjutkan 4 rakaat sebagai sholat zuhur karena dia tidak mendapatkan sholat Jumat. Minimal mendapatkan sholat Jumat adalah sempat rukuk bersama imam di rakaat kedua. Baik, sekarang kan dia mendapatkan imam sedang sujud rakaat yang kedua ataupun sedang i'tidal rakaat kedua. Dia yakin bahwasanya saya harus menyempurnakan menjadi sholat zuhur. Ini bukan sholat Jumat bagi saya. Wal aqwam, namun pendapat yang paling kuat, annahu yanwi fil iqtida'i al-jum'ah. Dia tetap ketika mengikuti imam, dia dalam niat, dia adalah ini saya ingin sholat Jumat. Walaupun yang dikerjakan nanti adalah sholat zuhur. Kenapa? Agar dia mendapatkan pahala Jumat bersama imam. Walaupun yang dikerjakan sholat zuhur. Nah, di dalam syarah disebutkan, ini ada teka-teki dalam teka-teki fikih. Qalla wa manawa wa nawa wa ma qalla. Dia sholat, maka dia tidak meniatkan sholat itu. Dan dia meniatkan, namun dia tidak sholat sesuai dengan niatnya itu. Apa itu? Ini kasusnya. Dia niat sholat Jum'at, namun yang dikerjakan sholat zuhur. Dia sholat zuhur, namun yang diniatkan sholat Jum'at. Di antara teka-teki fikih. Insyaallah antum kalau cari di internet banyak terkait fikih fikih. Al-Ghaz fil fiqh wa dalil. Baik, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah kita lanjutkan di malam setelah isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.